Sampai pasukan Musailamah terdesak di satu kebun yang namanya dinamakan oleh sahabat Hadiqatul Maut, kebun kematian. Karena disitulah matinya Musailamah Al-Kadzab. Dia terdesak. Lalu masuk ke dalam kebun. Kepunyaan dia besar. Dan ditutup pintu gerbangnya. Maka sahabat berada di luar. Salah seorang sahabat berkata kepada sahabat yang lain, lemparkan saya ke tempat mereka. Maka sahabat yang satu orang ini dilemparkan oleh sahabat masuk ke dalam benteng kebun itu. Dan dia berperang. Itu bukan bunuh diri namanya. Karena bunuh diri tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan alasan apa saja. Memasang bom di badannya. Lalu menjatuhkan diri ke musuh. Tidak dibenarkan dalam Islam. Sahabat ini dilemparkan ke tengah-tengah kaum. Dan dia berperang terus sampai dia dapat membukakan pintu kebun untuk para sahabat. Maka berbondonglah para sahabat menyerbu dan dipenggal-penggal terus dibunuh sampai kepada Musailamah yang mepet ke dinding. Dan ketika itu Wahsy, tahu Wahsy yang membunuh Hamzah pada perang Uhud, melempar dengan tombaknya dan nembus kena di sini sampai keluar dari sini. Lalu Abu Dujana ambil pedangnya dan tebas lehernya, jatuhlah Musailamah Al-Kadzab. Habis semua, tidak disisakan sedikit pun juga oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Allahu Akbar. Keberadaan yang luar biasa. Tapi kita berada di zaman di mana kaum muslimin sangat jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan ini, "La walau kuntu qatilan qatilan rasulan laqataltukuma." Kalau kamu berdua bukan seorang utusan, pasti akan aku bunuh. Maka hukumannya mati. Ini kepada pengikutnya, bagaimana kepada orang yang mengaku sebagai nabi. Maka hendaklah pemimpin-pemimpin kaum muslimin di negeri-negeri mereka menghukum mati para nabi palsu ini bersama para pengikutnya. Kecuali mereka tobat. Dan untuk itu Allah akan memuliakan mereka, para pemimpin kaum muslimin itu. Meninggikan derajatnya dunia dan akhirat. Karena mereka telah membela nabi yang mulia. Bahkan membela seluruh para nabi dan rasul. Yang didustakan oleh pendusta ini. Yang diikuti oleh banyak orang. Seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. La'natullah alaihi. Lihat, diikuti selama satu abad lebih, diikuti oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan orang. Mengaku Mirza sebagai Nabi Al-Kadzab. Karena ini akan merusak agama. Bahkan merusak agama seluruh para Nabi dan Rasul. Bukan perkara yang ringan. Ini syaitan yang datang kepada mereka berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala. Lihat dua orang sahabat. Alim tahu, tidak terkena tertipu. Dia membedakan, keduanya membedakan mana wahyu syaitan dan mana wahyu Allah. Mana wahyu yang dari syaitan dan mana wahyu yang dari Allah. Karena kedua-duanya ini sebelum zaman Mukhtar bin Abi Ubaid telah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dan kedua-duanya yang meriwayatkan hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kejadian lain, seorang tabi'in, tilmid, murid dari para sahabat, yaitu Ikrimah. Ikrimah mengatakan, saya pernah berkunjung ke tempat Mukhtar bin Abi Ubaid. Lalu saya dimuliakan oleh dia dan disuruh bermalam di rumahnya. Maka saya pun bermalam. Kemudian pagi hari dia berkata kepadaku, akhrij fahaddisin nas. Akhrij fahaddisin nas. Keluarlah dan ceritalah kepada manusia. Yakni sesungguhnya aku mendapat wahyu. Fakharajtu, maka saya pun keluar. Faja'a rajulun faqala ma taqulu fil wahyi. Saya pun keluar, lalu datang seorang laki-laki dan bertanya, apa yang kau katakan tentang wahyu? Fakultu, maka kata Ikrimah, saya menjawab, al-wahyu wahyani, wahyu ada dua, seperti gurunya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Seperti gurunya Ibnu Abbas, qala Allah Ta'ala, bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Seperti Allah Ta'ala berfirman, apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini. Ini wahyu Allah. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinn syayatinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh bagi syaitan-syaitan dari jenis manusia dan syaitan-syaitan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Lihat, yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka saling mewahyukan satu dengan yang lain, sebagian yang lain. Syaitan dari jenis jin mewahyukan kepada syaitan dari jenis manusia. Syaitan dari jenis manusia mewahyukan kepada manusia yang lain. Begitulah seterusnya. Zukhrufal qawli gurura, perkataan yang dihiasi. Kejahatan seolah-olah nampak baik, kesesatan seolah-olah nampak sebuah petunjuk, kebatilan seolah-olah sebuah yang hak, kebenaran, dan begitu seterusnya. Gurura yang menipu daya. Maka Ikrimah membaca ayat yang mulia ini di hadapan pengikut-pengikut Mukhtar bin Abi Ubaid. Berkata Ikrimah, lalu mereka menginginkan untuk menangkap saya. Marah karena Ikrimah tidak mengakui Mukhtar bin Abi Ubaid menerima wahyu, tapi yang diterima oleh Mukhtar bin Abi Ubaid adalah wahyu dari syaitan, bukan wahyu dari Allah. Karena wahyu dari Allah, Allah hanya berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengikutnya pun marah, lalu berkeinginan untuk menyiksanya, menangkapnya. Maka saya mengatakan kepada mereka, manakum dhaka, apa yang akan kamu perbuat terhadapku? Inni muftikum, saya sesungguhnya saya berfatwa kepada kamu. Wa dhaifikum, saya ini tetamu, tamu, sebagai tetamu. Kenapa kamu menganiaya saya? Fatarakuni, lalu mereka pun meninggalkan saya, tidak jadi menganiaya saya. Lihat hujjah, hujjah dari Ikrimah yang menghancurkan hujjah syaitan bersama para pengikutnya ini. Orang-orang kita karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka ketika seseorang mengatakan dia mendapat wahyu, diterima, taslim, mengakuinya betul wahyu. Lihat dua orang sahabat dari sejumlah contoh yang banyak. Demikian juga para tabi'in. Ini saya bawakan dari dua orang sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan satu orang tabi'in, Ikrimah. Dari sejumlah contoh, mereka paham bahwa wahyu Allah hanya Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan habis, selesai sudah kenabian dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tinggal wahyu syaitan. Yang ada dari Allah ilham kepada orang-orang mukmin, melalui mimpi yang baik, tapi bukan kenabian, karena kenabian dan kerasulan telah selesai. Maka apabila seseorang mengatakan saya mendapat wahyu semalam dari Allah, dusta. Kalau dia hanya mengatakan saya mendapat wahyu, betul, wahyu dari syaitan. Kalau dia mengatakan saya mendapat wahyu dari Allah, bohong, al-kadzab. Maka kewajiban para pemimpin kaum muslimin, semoga Allah menguatkan mereka, menangkap para nabi palsu ini dan menghukum dengan hukuman mati, mengamalkan sunnah nabi mereka yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada para pemimpin kaum muslimin dan memberikan kepada mereka ganjaran yang besar apabila mereka menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah, di antaranya bid'ah nabi palsu ini, bid'ah kufur ini, kekufuran yang sangat besar. Ikhwan sekalian, setiap nabi itu mempunyai burhan, mukjizat. Maka mana mukjizat nabi-nabi palsu itu? Musailamah al-Kadzdzab, dia pura-pura mengikut-ikuti nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap orang sakit lalu sembuh. Musailamah ikut-ikutan mengusap orang sakit mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada sumur kering lalu memancar air. Musailamah ikut-ikutan lagi. Langsung kering sumurnya, enggak keluar air. Anak rambutnya enggak bagus diusap oleh Musailamah. Rontok rambutnya jadi botak. Banyak cerita-cerita yang lucu dari perbuatan Musailamah sok mengikuti nabi. Jadi apa yang nabi kerjain ikut-ikut. Tapi Allah hukum dia. Dia bukan penyihir, bukan, tapi berpura-pura jadi sihir. Karena mukjizat berbeda dengan sihir. Mana mukjizat para nabi palsu itu? Tidak ada, kecuali sihir pedukunan. Dan itu Fir'aun pun mampu, orang-orang musyrikin pun mampu. Ya. Aja. Burhan buktinya mana? Ya. Kita akan melanjutkan dengan bersoal jawab. Perlu dilihat dia ini waras atau tidak waras. Ya, ini kalau dia gila maka tidak dianggap perkataannya. Tapi kalau dia sadar maka didatangi, didakwakan bagi yang memungkinkan untuk mendatanginya, diperintah untuk kembali ke jalan yang hak, diperintah untuk kembali ke jalan yang hak. Tidak langsung diperangi, tidak. Apabila dia tidak mau, maka meminta kepada pemerintah untuk menangani masalah ini. Yang saya maksud menanganinya, menangkapnya dan memerintahkan lagi agar dia tobat kembali. Dan menghukumnya dengan seberat-berat hukuman sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukuman mati. Karena orang ini akan merusak masyarakat yang ada di negeri itu. Kejahatan orang ini jauh lebih besar dari kejahatan-kejahatan yang lain. Karena ini pengakuan sebagai Nabi, berarti dia pengakuan sebagai dia utusan Allah. Ini kebohongan yang luar biasa. Ya? Nah, apabila ingin memerangi mereka, harus izin pemerintah. Lapor kepada pemerintah. Kan begitu jalannya. Pertama, para ulama menasihati orang itu. Tobat, ditegakkan hujjah. Setelah dia dilihat di orang ini waras atau tidak. Setelah diketahui orang ini waras dan dia tetap pada pendiriannya, dia mengaku mendapat wahyu, maka orang ini harus dikenakan hukuman, diperangi. Tetapi kan dalam Islam tidak serta-merta kaum muslimin memerangi. Ada tertibnya, yaitu pemerintah yang menindak. Maka lapor kepada pemerintah, tokoh-tokoh agama, para ulama melaporkan kepada pemerintah untuk menangkap, menghukum orang ini. Apabila dia tidak mau kembali setelah sekali lagi diperintah untuk bertobat, cepat ditangani. Maka tokoh-tokoh agama, para ulama menasihati kedua-duanya, menasihati Nabi palsu ini agar rujuk kepada yang hak, menasihati pemerintah untuk cepat bertindak dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, apabila pemerintah tidak menangani, maka tetap keberadaan palsu itu, maka kaum muslimin meminta izin kepada pemerintah untuk memerangi Nabi palsu ini. Sebab ini atas nama Islam, atas nama Al-Islam. Dan ini adalah merupakan keyakinan dan tidak bisa dicegah. Karena itu tadi saya katakan, pemerintah hendaknya bertindak secepat mungkin melenyapkan orang ini kalau dia tidak mau tobat. Karena keberadaan dia di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak akan bisa menahan kemarahan kaum muslimin. Karena ini penghinaan besar terhadap Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada pembicaraan kebebasan berpendapat, kebebasan ini dan itu, tidak. Karena mereka atas nama Islam. Kalau mereka tidak mengatasnamakan Islam, buat agama lain, jadilah mereka agama lain. Tapi ini atas nama Islam, atas nama Allah Rabbul Alamin, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas nama kaum muslimin, atas nama Al-Quranul Karim. Semuanya mereka dia dustakan. maka tidak ada yang bisa membendung kemarahan kaum muslimin. Tetapi karena kita berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tertibnya seperti tadi. Apabila tidak ada penanganan, maka meminta izin kepada pemerintah atau menjadikan pemerintah sebagai saksi yang mencatat sejarah di mana kaum muslimin memerangi nabi palsu. Oleh karena itu tadi saya katakan, pemerintah harus bertindak secepat mungkin menangkap orang ini, memerintahkan untuk tobat kembali kepada yang hak. Dan kalau pemerintah mau Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, muliakan negeri mereka, amalkan sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni hukuman mati dikenakan kepada mereka dan para pengikutnya. Adapun yang terakhir, spontanitas terjadi di satu daerah sebagaimana sering saya ditanya, terjadi di satu daerah, di satu kampung, di situ ada markas nabi palsu, lalu kaum muslimin bergerak begitu saja karena kemarahan, karena tidak ingin keberadaan mereka, maka hal ini tidak disalahkan karena terjadi spontanitas. Setelah itu tertib. Karena itu tidak dapat tidak harus ditangani oleh pemerintah. Karena hal ini akan menyusahkan dan menjadikan beban bagi pemerintah. Karena merusak masyarakat, menjadikan yang aman jadi tidak aman. Dan seluruh orang-orang yang beriman, hatta yang memiliki keimanannya seberat mili zarrah, selama dia tidak nifak dan dia yakin kepada Nabi kita Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW khataman nabiyyin, pasti darahnya akan bergejolak marah. Lihat Nabi yang mulia SAW, kalau engkau bukan utusan, aku penggal lehermu. Apa ini bukan kemarahan? Ketegasan yang luar biasa. Jadi bukan main-main. Kan? Jadi hal yang wajar. Dan itu berjalan sesuai dengan fitrah dan tabiiyah manusia. Apalagi itu didukung oleh keyakinan. Saudara lihat. Anak-anak sekolah tawuran. Karena apa? Karena meyakini sekolahnya. Karena asobiah terhadap sekolahnya. Maka dia bertawuran. Bagaimana dengan orang yang mempunyai keyakinan terhadap din agamanya? Ini fitrah, tabiiyah manusia. Tidak bisa dibendung. Kalau terjadi di beberapa daerah, serentak kaum muslimin marah terhadap nabi palsu itu. Oleh karena itu pemerintah juga tidak menyalahkan. Dan jangan dikatakan ini anarkis. Ini lafaz yang umum. Lafaz yang mujmal. Harus didudukkan. Karena itu yang tepat adalah pemerintah bertindak. Kan kita sering menyaksikan spontanitas di beberapa daerah. Bangkit kaum muslimin. Mengobrak-abrik tempat mereka. Ini tabiiyah. Tabiiyah. Satu kampung dengan kampung yang lain bisa perang. Lantaran apa? Fanatik terhadap sukunya, kepada kampungnya, bahkan kepada gang. Gang A perang dengan gang B. Kalau tidak diatur oleh agama, rusak. Apalagi yang dibenarkan oleh agama, yaitu keyakinan. Tabiiyah. Untunglah mereka sahabat tidak hidup di tengah-tengah. Kalau ada satu orang aja sahabat sekarang, insya Allah lenyap mereka. Kita berada di zaman jauhnya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaklah para ulama dan umara bersatu membahas masalah ini, duduk di satu majelis menangani, karena kaum muslimin kemarahannya tidak bisa dibendung dan itu tabiiyah. Dan saya sangat tidak setuju kalau dikatakan itu anarkis, kecuali kalau ada tujuan-tujuan lain. Tapi kalau itu berjalan sesuai tabiiyah basyariyah, dan apalagi didukung dengan keyakinan dan spontanitas dan kemarahan yang luar biasa atas penghinaan mereka terhadap Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan anarkis, itu istilah barat. Ini lafaz mujmal. Seringkali kita dilemparkan oleh lafaz-lafaz yang mujmal yang perlu tafsir perincian, karena orang-orang ini telah berbuat zalim terhadap kaum muslimin, merusak akidah mereka, merongrong keimanan. Berapa banyak yang terpengaruh menjadi murtad, menjadi kafir. Risikonya ini antara iman dengan kufur. Maka jangan hilang kemarahan dari dada kita. Jangan hilang. Harus ada ghadban lillah, marah karena Allah. Semuanya diatur, diarahkan pemerintah. Tangkap cepat. Maka itu kalau ada sesuatu, cepat laporkan pemerintah dan minta supaya polisi menindak, tangkap orang ini. Dan datang para ulama dan pemerintah meminta orang ini akan rujuk, menarik perkataan yang batil, mengumumkan kepada manusia. Kalau tidak, maka hak hukuman ada pemerintah. Hendaklah pemerintah memberikan hukuman. Kalau pemerintah mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka akan terjadi keberkahan pada mereka dan diri mereka, dan didoakan oleh seluruh kaum muslimin, dan mereka akan mendapat ganjaran yang besar. Seolah-olah mereka penyambung lisan dan perkataan dan perbuatan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka mencontoh Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar, yang bangkit pertama memerangi Musailamah Al-Kadzab. Pertama itu dakwah seperti ini, memberikan penjelasan ad-da'wah dengan ilmu. Karena para sahabat kemarahannya sangat besar sekali, tapi mereka alim, berilmu. Maka dengan cara ini menjelaskan kepada masyarakat aliran-aliran sesat, terutama Nabi palsu ini, karena semuanya atas nama Islam. Aneh bin ajaib, orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini bebas berpendapat, kaum liberal, biarkan saja mereka berpendapat begitu, toh enggak apa-apa. Beri kebebasan kepada mereka, mau apa saja boleh. Ketika kita ikuti kaidah mereka ini, maka mereka marah. Ketika kita menjelaskan bahwa ini Nabi palsu, wajib dihukum mati, kada, kada, kada, begini, begini, ini aliran sesat, ini begini, begini, begini, mereka marah. Lalu apa artinya perkataan mereka, kebebasan, kebebasan? Mereka mengatakan kepada kita, itu berarti menzolimi orang itu. Mana yang lebih menzolimi? Mana yang lebih dahulu menzolimi? Mereka itu terlebih dahulu berbuat zolim dengan kezoliman yang sangat besar. Ini tidak ada keseimbangan. Menimbang dengan dua timbangan, dengan dua takaran. Sama seperti ketika mereka mengatakan, biarkanlah orang berpendapat, bolehnya mengucapkan selamat hari Natal. Lalu kita mengatakan, selamat hari Natal, ucapan itu haram. Tidak boleh bagi seorang muslim mengucapkannya. Mereka marah. orang-orang yang menyeru kepada kebebasan ini. Katanya bebas. Saudara bebas berpendapat, kita pun bebas berpendapat. Mana adu hujjah? Mari adu hujjah. Dan biar hujjah itu naik dan dilihat oleh manusia. Kan ada nabi palsu, kan ada aliran sesat. Maka kaum liberal mengatakan, biarkan, bebas berpendapat. Jangan dihalangi. Baik, bebas berpendapat, iya. Kami akan mengatakan, nabi palsu wajib diperangi, wajib dihukum mati. Bebas. Marah mereka. Lihat. Berarti kebebasan khusus untuk mereka, tidak untuk orang lain. Itu namanya apa? Otoriter. Teroris. Jangan menganiaya aliran sesat. Bebaskan saja mereka itu. Ini tidak adil. Nah, lihat. Pertama harus ilmu. Dijelaskan, dakwah seperti ini luar biasa ini. Nabi-nabi palsu orang ngaku. Lihat Ahmadiyah Al-Qadiani, keberadaannya satu abad di negeri kita ini. Allahu Akbar. Alangkah lemahnya kita. Hendaklah kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Dosa membiarkan nabi palsu itu, membiarkan para pengikut yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya tidak boleh ada tinggal bersama dengan kaum muslimin kecuali dia agamanya lain, tidak atas nama agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau atas nama agama Muhammad, pasti akan berhadapan dengan saya, dengan antum, dengan seluruh kaum muslimin. Karena kita, saya dan antum dan seluruh kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan mereka demi kebebasan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belum menampakkan secara terang-terangan menjadi nabi palsu. Pertama kali dia berjumpa dengan Rasulullah yang ada hadis itu, dia belum terang-terangan. Karena itu dia minta jabatan khalifah. Apabila belum jelas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi sedangkan dia menampakkan keislaman kaumnya masuk Islam, maka masyarakat akan menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memelihara kemaslahatan kaum muslimin al-Islam. Setelah dia pulang, dia tulis surat, dia bawa utusannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat memerangi mereka. Tapi beliau kan keburu wafat. Karena itu bangkitlah Abu Bakar Siddiq melanjutkan perintah beliau. Diperangi oleh beliau, tapi tidak sempat beliau wafat. Maka langsung Abu Bakar Siddiq mengerahkan seluruh bala tentara untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Apakah yang bertanya mau mengatakan bahwa kaum muslimin tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka? Mana yang bertanya? Hah? Apa tidak ada ulama yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat? Para tokoh-tokoh Islam, kaum muslimin secara umum, sudah berapa lama kasusnya ini? Berapa lama? Lama kan? Diberi tobat, diberi kesempatan tobat. Malah dia tetap cengar-cengir. Syaitannya palingkan palanya ke kanan, palingkan ke kiri. Diberi tobat. Tentu Musailamah al-Kadzdzab sampai di medan perang udah terdesak tobat. Enggak mau. Tobat. Diperintah tobat oleh para sahabat. Kita pun demikian, tobat. Tobat antum. Enggak boleh. Tobat, tobat, umumkan kepada manusia salah, diberi kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Siapa yang bunuh? Ulil amri. Demikian juga nabi palsu, ulil amri, atau atas izin ulil amri. Datang kepada pemerintah, "Pak, izinkan saya untuk membunuh nabi palsu ini." Begitu. Minta izin antum. Yang dimaksud bahwa Nabi bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, ada sebab turunnya ayat yang mulia itu. Pada zaman sebelum diutusnya, pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang anak bernama Zaid. Dan beliau mengangkat sebagai anak, kemudian dinasabkan kepada beliau Zaid bin Muhammad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya, tetapkan syariatnya bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan anak angkat harus dinasabkan kepada bapaknya, maka tidak lagi dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Karena itu ayat itu tadi menjelaskan, ya, kafir. Ini orang-orang Syiah. Salah satu firqah dari firqah-firqah Syiah. Pembela keyakinan sesat termasuk sesat juga. Bahkan bisa lebih sesat dari keyakinan sesat. Contohnya Sirijal bin Unfuah. Dia pembela Musailamah al-Kadzdzab. Dan dia mengatakan bahwa Musailamah betul seorang nabi dan dia berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembela aliran sesat di negeri kita ini mengatakan itu memiliki kebebasan. Itu membela. Sehingga orang-orang terperangkap dengan perkataan itu. Ya. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan bahwa kebebasan itu hanya untuk mereka. Ketika kita mengatakan bahwa aliran ini aliran sesat, mereka tidak suka. Perangi dengan fisik tentu bagian ulil amri. Perang secara ilmiah seperti ini, maka hak setiap muslim yang memiliki ilmu, maka memerangi secara ilmiah. Jihad ilmiah. Jihad ilmiah seperti ini. Menegakkan hujjah. Fisiknya, peperangan fisik, memberantasnya, memusnahkannya, itu bagian ulil amri. Maka apabila jihad ilmiah pun dimatikan, maka mati semuanya. Lalu apa artinya perkataan mereka bebas? Di negeri ini semua bebas. Taib. Kita taati apa yang dikatakan ulil amri. Nah, kita juga memiliki kebebasan untuk jihad ilmiah, memberikan penjelasan kepada ini kepada manusia. Mari kita lihat. Nah, ini sebetulnya yang mereka tidak suka. Karena jihad ilmiah itu jauh lebih menebas leher mereka dari jihad fisik. Karena dengan jihad ilmiah orang memiliki ilmu, orang paham, tambah keimanannya insyaallah, tambah keyakinannya insyaallah, dan dia akan jadi semakin kuat. Ini jihad ilmiah. Gak seperti ini. Ini jihad. Jihad dalam arti luas. Salah satu yang terbesar jihad ilmiah, jihad imaniyah. Baik, kita taat, tidak boleh diganggu gugat. Demikian juga mereka tidak boleh mengganggu gugat dan memerangi kita dalam keyakinan kita bahwa nabi palsu itu begini dan begitu, dan menurut keyakinan kita nabi palsu bersama para pengikutnya diperangi dan dihukum mati, dan menurut keyakinan kita bahwa aliran ini adalah sesat, aliran itu adalah sesat, tidak boleh mereka mengganggu gugat. Kan itu keyakinan kita. Sama dengan keyakinan mereka, mereka meyakini bahwa aliran mereka benar, kita meyakini itu sesat, dan kita umumkan kepada manusia, maka kita tidak boleh diganggu gugat. Seperti saya sedang berbicara ini, tidak ada yang mengganggu gugat. Orang-orang liberal punya kebebasan, biarkan, jangan diganggu gugat, jangan ini. Taib, kalau itu memang peraturan pemerintah, taib, gak apa-apa. Jangan diperangi. Perangi fisik maksudnya di sini. Karena itu memang hak ulil amri. Tapi kita akan perangi dengan jalan apa? Dengan jalan kebebasan. Kebebasan berbicara. Keyakinan kita tidak boleh juga mereka ganggu, dan tidak boleh juga mereka ganggu gugat. Sahih, sepakat. Kan begitu ini. Ini saya tahu memang benar begini. Kata mereka urusan keyakinan enggak boleh diganggu gugat, diperangi. Karena di Indonesia yang dilindungi berbagai macam keyakinan agama. Iya. Memang di Indonesia demikian. Betul, sahih. Sama seperti kita memiliki keyakinan Islam. Kita yakini keyakinan kita agama yang hak Islam. Selain Islam, batil, kufur, syirik, sesat, dan seterusnya, dan tempatnya di neraka jahannam. Kalau sampai mati dia tidak masuk Islam. Itu keyakinan kita seorang Muslim. Sama dengan keyakinan seorang Nasrani. Agama yang hak, agama Kristen. Selain dari Kristen, kafir. Nah, masalahnya, ketika kita mereka mengatakan semua agama sama, tidak boleh diganggu gugat dan lain sebagainya, tetapi ketika kita mengatakan sebaliknya, maka mereka mengganggu kita. Nah, ini ketidakadilan. Jadi siapa yang memberi kebebasan, siapa yang tidak memberikan kebebasan? Kita yang memberikan kebebasan, mereka yang pada hakikatnya tidak memberikan kebebasan. Karena dalam Islam la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Enggak dipaksa orang, enggak dipaksa. Diperintah salat. Enggak mau. Ulil amri kemudian menaruh pedang di lehernya. Milih salat atau milih hukuman mati? Hukuman mati. Ya sudah, wudu. Selain ulil amri seperti saya atau saudara, salat. Enggak mau. Ya kita tidak paksa. Kalau dipaksa digebugin tidak. Kecuali anak di bawah kekuasaan kita. Anak umur 7 tahun perintah untuk sholat. Umur 10 tahun meninggalkan sholat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? pukul. Yani pukul dengan pukulan ta'dib. Karena apa? Kita mempunyai kekuasaan di tengah keluarga. Seorang bapak, seorang suami mempunyai kekuasaan di rumah tangganya. Itu pun tidak bisa memaksa istrinya untuk beriman. Ya? Lihat kebebasan yang diberikan. La ikraha fid din. Ketentuan hukuman ada dalam Islam. Siapa yang melaksanakan? Ulil amri. Siapa yang melaksanakan? Kaum muslimin atas perintah ulil amri. Kecuali hal-hal tertentu yang tidak perlu lagi izin kepada ulil amri. Seperti perampok datang ke rumah antum. Masa antum mau tunggu dulu izin dulu sama polisi, Pak, boleh gak saya bunuh dia? Enggak. Perampoknya kabur. Gitu. Perampok datang. Mana duitnya? Keluarin. Enggak ada. Saya bunuh. Berantem. Antum sempat ngebunuh dia. Itu tidak perlu lapor lagi. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela keluarganya, dia mati syahid. Man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela agamanya, maka dia mati syahid. Perampokan, pencurian datang ke rumah. Iya, boleh. Dan para a'immah dari salafun salih seperti Imam Ahmad dan lain-lain membolehkan di akidah mereka. Enggak perlu lagi izin pada ulil amri itu. Orang berhadapan dengan kita langsung. Seperti nabi palsu datang. Antum harus beriman kepada saya nabi. Enggak. Antum nabi palsu. Beriman, kalau enggak saya ini kan. Boleh perang, lalu sempat terjadi perang. Itu spontanitas, itu enggak apa-apa. Enggak perlu lapor kepada ulil amri. Karena kejadian spontanitas. Itu. Begitu salaful salih berjalan sesuai dengan al-adillah. Ya. Dan sebagian orang tidak tahu. Mau mendudukkan mana yang perlu lapor dengan ulil amri, mana yang tidak perlu lapor dengan ulil amri. Itu. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah dijelaskan itu. Jelaskan. Para imam seperti Imam Ahmad dan lain-lain menjelaskan. Boleh. Pada perampok. Dan yang sepertinya. Langsung diperangin. Datang merampok ke rumah antum. Datang menjegal di jalan. Itu tidak perlu lapor lagi kepada ulil amri. Ya? Dan kalau kita sempat membunuhnya, maka tidak dikenakan dosa berpahala. Tapi dalam negara yang seperti ini, tentunya ada risiko lagi. Sebagaimana dikatakan oleh ahli-ahli hukum yang mengerti tentang urusan hukum. Tetap saja menghilangkan nyawa, ada hukumannya. Dalam Islam menghilangkan nyawa, ada yang berdosa, ada yang berpahala. Pertama dengan ilmu. Ya dapat tidak kita harus berjalan dengan ilmu syar'i yang terambil dari Alkitab dan Sunnah. Yang terambil dari Alkitab dan Sunnah. Lupa. Nah, al-ilmu dan perjalanan para sahabat ridwanallah alaihim jami'an. Itu yang pertama. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i banyak. Didahului dari yang lebih, itu sangat penting. Pengetahuan tentang tauhidullah, tentang pokok-pokok agama, tentang iman, kemudian tentang peribadatan dan seterusnya. Kemudian penerapan secara amaliyah. Kemudian ad-da'wah, tiga jalan ini. Dan tentunya yang terakhir, sabrun jamil. Para pendusta yang akan datang sebanyak 30 orang itu merupakan batasan saya kira. Tetapi yang besar, karena yang terakhir nanti akan muncul dajjal yang satu orang. Dajjal yang satu orang yang diantara kedua matanya tertulis kafir kafara, yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin. Terakhir itu yang 30 dia. Nah, kan muskil. Ini kan banyak, lebih dari 30 kalau dilihat dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 15 abad ini. Di Indonesia saya sudah berapa orang? Yang sudah kelihatan 3 orang ini. Ya. 3 orang ya. 3 orang berapa? Ya. Belum yang lain-lain. Belum lagi pengajian-pengajian kecil. Ada dulu pengajian namanya Lembaga Kerasulan, LK. Setiap ustadz yang mengajar di tengah-tengah mereka adalah rasul. Berarti kalau ada ustadznya 100, 100 rasul. Barangkali yang 30 orang ini yang besar-besar. Memang dalam sebagian riwayat ada yang sampai 70. Tapi riwayat ini dhaif. Saya belum mendapati jalan yang sahih tentang itu. Yang terbanyak adalah 30 orang dajjal, kadzab, para pembohong dan pendusta ini. Mimpi dalam Islam terbagi tiga. Yang pertama, mimpi dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Maka kalau Ahmad Musaddiq mengatakan bahwa dia dari mimpi mendapat wahyu, maka jelas ini bukan dari Allah tapi dari syaitan. Kenapa? Karena wahyu telah terputus. Allah hanya memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada kenabian dan kerasulan. Apabila orang seperti Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi sebelum matinya sempat bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuninya? Seluruh dosa diampuni oleh Allah apabila hamba kembali dan bertobat kepada Allah. Siapa saja yang mau bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Hanya masalahnya memiliki niat yang benar dan baik atau tidak. Perintahkanlah Ahmad Musaddiq ini untuk tobat, kembali ke jalan Allah. Karena memang tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia mau tobat, kembali. Atau kita lihat jawabannya apa. Dan kita tahu bahwa syaitan ada di sebelahnya. Setiap nabi palsu itu ada syaitan yang mengiringinya. Syaitan yang khusus mengiringi dia. Yang memalingkan palanya ke kanan dan ke kiri. Oh, nama yang sebenarnya Abdus Salam. Karena mengaku nabi, maka dia memakai nama Ahmad. Ah, Musaddiq, Musaddiq. Musaddiq, atau semukafir yang dikafirkan. Itu. Namanya Abdus Salam. Dia memakai nama Ahmad mengikuti Al-Qur'an, persis seperti perbuatan Musailamah. Apa saja yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Musailamah. Seluruh nabi palsu ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada nama-namanya. Nama Ahmad, nama Muhammad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak disebut Muhammad saja? Jawaban pertama, agar diketahui nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Muhammad ma'ruf, dalam Al-Qur'an pun disebut nama Muhammad. Bahkan ada surat namanya surat Muhammad. Disebut Ahmad. Salah satu nama beliau. Dan yang ma'ruf juga dikenal dalam Taurat dan Injil, Ahmad dan Muhammad. Karena beliau mempunyai beberapa nama. Sehingga ahlul kitab tahu persis. Tetapi yang penting bukan itu saja. Ada yang lebih penting, yaitu apa? Sifat-sifat dan keadaan beliau. Kenabian dan kerasulan itu jelas, nyata, terang bagi ulul albab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, hakikat kenabian, hakikat kerasulan antara nabi dan rasul, dan burhan atau dalil atau hujjah mereka, mukjizat mereka, perbedaannya dengan sihir, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga mudah bagi orang alim, bagi para ulama khususnya membedakan mana yang nabi, mana yang bukan. Sangat mudah sekali. Bahkan bagi antum yang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan mengulang-ulang ayat Al-Quranul Karim, akan tahu mana yang nabi dan mana yang bukan nabi. Karena jelas perbedaannya dalam Al-Quranul Karim. Islam adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan kehidupan beliau dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam. Yakni seluruh ajaran Islam, dari akidahnya, ibadahnya, muamalat dan seterusnya, itu ada sunnahnya. Yang pengambilannya adalah dari hadis-hadis yang kita kenal dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri dari perkataan, perbuatan dan takrir beliau. Maka pertama-tama yang harus kita ketahui, sah atau tidak sunnah ini. Karena sebagian dari orang-orang yang mengaku berjalan di atas sunnah, mengamalkan sunnah, ternyata sunnahnya dhaif, pengambilannya dari hadis yang dhaif, yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam masalah ini banyak sekali. Ya, jadi setelah kita mengetahui ini, maka senantiasa kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ketahui tentunya dengan perantara orang-orang yang alim di antara kita, yang akan memberikan bantuan, yang akan memberikan penjelasan. Karena sunnah ini al-Islam, maka sunnah menjelaskan Islam. Bahkan kita tidak mungkin akan dapat memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sunnah yang sahihah tadi, yang telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan salat hajat sunnah, padahal salat hajat tidak sunnah karena datang dari hadis yang dhaif. Salat nisfu Sya'ban sunnah, padahal bukan sunnah, datang dari hadis yang dhaif, dan begitu seterusnya. Nah, terjerembab sebagian ahlu sunnah karena ini. Tidak bisa membedakan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Jadi yang kita ambil yang sah, itu yang dipegang sebagai sunnah Rasulullah SAW dalam akidahnya dan seterusnya. Lihat ketika beliau berbicara, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Ini masuk bagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelahku. Ya? Tentunya belajar dengan belajar. Belajar sedikit demi sedikit. Penerapan secara amaliyah. Dengan mengetahui sunnah, maka kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan bagaimana sikap dan cara beragama yang benar. Bagaimana sikap kita dan cara kita di dalam beragama. Yaitu yang benar. Maka tidak sulit bagi kita untuk membedakan mana yang Nabi benar dan mana yang Nabi palsu. Seluruh Nabi yang datang sudah Nabi Muhammad SAW, Nabi palsu. Oleh karena itu para sahabat tidak terpengaruh sedikit pun juga. Demikian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak seperti pada zaman kita sekarang ini. Sebagian mengikuti Nabi palsu ini. Sebagian lagi bingung, perlu penjelasan. Sebagian lagi netral. Sudahlah, masing-masing punya pendapat kaum ribelah. Lihat, kacau. Ini menunjukkan bahwa kita tidak berjalan di atas sunnah. Tapi sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para pengikut mereka nyata jelas. Saya bawakan tadi bagaimana Ikrimah. Bagaimana seorang tabi'in besar Ikrimah langsung mengatakan tentang Mukhtar bin Abi Ubaid bahwa wahyu yang diterima oleh Mukhtar wahyu syaitan, bukan wahyu dari Allah. Demikian juga sahabat Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas dan seluruh para sahabat sangat mudah membedakan. Dan hal ini menunjukkan bahwa kita sangat jauh dari kitabullah. Ini sangat jauh dari kitabullah. Dan saya kira wallahu alam, dari hasil penelitian pemeriksaan sebagian, jarang kaum muslimin membaca Al-Quranul Karim, termasuk kita. Jarang sekali kaum muslimin mengetahui arti ayat. Lebih jarang lagi bertanya kepada orang alim. Sehingga Quran hilang. Apalagi sunnah. Quran ini kan mudah. Ayatnya tidak kemana-mana. Di sini saja. Bisa jadi kecil seperti ini. 6.000 ayat lebih. Amma sunnah yang pengambilannya hadis ribuan, puluhan ribu. Tapi yang dimaksud di sini berpegang dengan sunnah tidak berarti kita menguasai seluruh hadis, tidak. Tapi setiap keyakinan, saya ulang, setiap keyakinan yang kita yakini atau kita mendapat dari orang untuk meyakini sesuatu, setiap amal yang akan kita amalkan, maka harus kita tanya dan sesuaikan, ada sunnahnya atau tidak, ada keterangannya tidak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk memberikan ilmu, menyebarkan ilmu, dari ilmu yang besar dan salah satu keyakinan yang besar yang masuk dalam keyakinan kepada syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu meyakini, salah satunya meyakini tidak ada Nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan ilmu dan pertemuan besar seperti ini. Yang kedua tentu dengan maksud membentengi diri kita. Yang ketiga mendakwakan. Dan yang keempat menumbuhkan semangat, girah, kemarahan dan kebencian kepada kemungkaran, khususnya kepada para nabi palsu ini. Dan yang terakhir, agar terjalin kerjasama yang baik antara ulama dengan umara dan umat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya, keluarga dan kaum muslimin. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.